Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi't. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi syarh kitab Dawabit al-Jarh wa at-Ta'dil, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. 6. Terakhir sudah selesai dalam pembahasan mengenai kaifiat atau kaifiyah ma'rifati dhabtir rawi. Bagaimana caranya mengetahui dhabt perawi, di mana beliau menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah dengan muqaranah ar-riwayah, muqaranatul riwayah, dan yang kedua dengan al-imtihan. Dan muqaranah ini adalah cara yang paling pertama dan terutama. Sementara metode imtihan, imtihan hifdzi rawi, ini adalah cara yang khilaf ya, mukhtalafun fihi, boleh tidaknya di kalangan ahlul ilm. Dan yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah bolehnya dengan syarat-syarat yang sudah kita terangkan. Taib summa qala rahimahullahu ta'ala syurutul mu'addili wal jarih, syarat-syarat ulama yang mu'tabar adalahnya dan mu'tabar jarahnya. Yang dimaksud dengan mu'addil dan al-jarih yakni al-mu'tabar, ya, al-mu'tabaran. Syarat-syarat al-mu'addil yakni alim yang mentakdil. Maksud mu'addil tentunya adalah dia mentakdil dan mu'tabar takdilnya, diterima. Wa illa di sana ada mu'addil tapi mutasahil. Demikian pula al-jarih, syarat-syarat ulama yang menjarah, yakni syarat-syarat ulama yang diterima jarahnya, yang mu'tabar jarahnya. Wa illa di sana ada ulama yang menjarah dan dia mutasyaddid sehingga jarahnya pun tidak diterima secara apa, tidak di apa, dalam menerima jarahnya terdapat tafsil pada sebagian keadaan. Maka yang dimaksud di sini adalah orang yang diterima jarah dan diterima takdilnya harus memenuhi 4 kriteria yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah. Yang pertama, ayyakuna hiya ayyakuna adla. Dia sendiri harus rawi yang adil. Dia sendiri harus rawi yang adil. Nah, yakni kalau dianya sendiri adalah rawi yang majruh, orang yang majruh, gimana bisa kita menerima qaul takdil dan jarah dari orang yang majruh sendiri? Dari orang yang majruh sendiri. Misalnya ada seorang yang mengomentari rawi yang lain. Ada seorang perawi yang mengomentari rawi yang lain. Namun si perawi yang berkomentar ini sendiri dhaif. Lemah hafalannya ataukah adalahnya bermasalah, maka bagaimana bisa? Kan begitu. Faqidu syai la yu'tihi. Orang yang tidak punya adalah, bagaimana bisa dia menyematkan adalah kepada orang lain? Jelas ya? Ini syarat yang pertama. Dia sendiri harus adil dulu. Tsanian, an yakuna wari'an yamna'uhu al-wara'u min at-ta'assubi wal hawa. Dia harus punya sifat wara', yang mana sifat wara' ini akan mencegah dia dari sifat ta'assub, fanatisme, yakni mentakdil orang-orang yang sekelompok dengannya, mentakdil orang-orang yang semazhab dengannya. Wal hawa, menjauhkan dia dari hawa, yakni dia menjarah orang-orang yang tidak semazhab, sekeyakinan dengan dirinya. Ya, tidak semazhab atau tidak sekeyakinan dengan diri. Dia harus wara'. Dan tentunya wara' ini para ulama ketahui lewat tindak tanduknya. Kalau dianya masih hidup akan diketahui. Maka orang yang pandangan hidupnya adalah yang penting mubah. Ya, yang penting ini kan mubah. Memang ada yang melarang, tapi saya lakukan ini karena ada yang membolehkan. Ya, sekedar yang penting ada yang membolehkan. Ya, dia ini menunjukkan kurangnya waraknya, dan itu adalah kaidah bakunya dia pada semua muamalah, pada semua apa, pada semua keadaan. Pokoknya selama masih ada yang membolehkan, biar ada yang melarang, saya mengikuti yang membolehkan. Ini menunjukkan kurangnya wara. Orang yang seperti ini tidak layak berbicara dalam jarah wa ta'dil, karena ini penanda bahwa dia memiliki wara yang kurang. 6. Jelas ya? Atau misalnya dia menerapkan pada dirinya standar masyarakat awam. Yes, standar masyarakat awam kan yang penting bukan haram saja, makruh, ya masih dihantam. Ya. Bagi seorang alim, standar dia harus lebih tinggi. Walaupun itu mubah, kalau itu tidak layak secara urfan, kamu harus tinggalkan. Atau kalau tidak layak itu sebagai, ya dengan status kamu di masyarakat sebagai seorang alim, walaupun mubah, kamu harus tinggalkan. Itu bentuk wara. Itu diantara bentuk wara. Maka waraknya seorang imam atau seorang alim yang berbicara jarah wa ta'dil dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari perilakunya, dan juga bisa dilihat dari riwayat-riwayatnya. Kalau misalnya dalam banyak riwayat dia selalu ya memastikan, ya dia selalu memastikan, padahal kenyataannya dia ragu-ragu, tapi dia tidak menyebutkan saya ragu-ragu dalam riwayat, maka ini menunjukkan kurangnya warak. Atau dia terlalu banyak meriwayatkan dengan makna, ya kemudian dia tidak mengabarkan, maka ini juga menunjukkan kurangnya warak, dan seterusnya. Ya, jadi seorang harus punya sifat warak yang mencegah dia dari ta'assub kepada sesama mazhabnya dan hawa dengan menjarah yang di luar hawanya. Karena itulah para ulama menolak jarah ataupun ta'dil dari sejumlah, ya dari sejumlah ulama, perawi yang berbicara tentang jarah wa ta'dil, di mana dia diketahui sangat tinggi kebenciannya kepada apa, kepada penganut mazhab yang bertentangan dengannya. Karena itulah para ulama secara umum menolak jarahnya Syiah kepada Nasibah, ya kepada Nasibah, sebagaimana mereka menolak jarahnya Nasibah kepada Syiah. Kenapa? Memang lawannya. Yakni kemungkinan besar, ya apalagi kalau orang yang menjarah itu dikenal bukan orang yang pakar dalam jarah wa ta'dil, sekedar menjarah saja. Nah yang seperti ini mereka menolak. Orang-orang yang saling menjarah satu sama lain dikarenakan mazhab mereka jelas bertentangan. Demikian pula kalam yang masyhur dari Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Wa kalamul aqrani ba'dhum ba'dha yuqwa wa la yurwa. Kritikan yang ditujukan dari oleh seorang kawan kepada kawan yang lain, yakni satu tabaqat dengannya, itu digulung, ya, digulung, tidak perlu diriwayatkan. Ya, tidak perlu diriwayatkan. Kenapa? Karena ketika dia sama-sama teman-teman belajar, sama-sama berguru kepada guru yang sama, pernah berguru belajar sama guru yang sama, kemudian mereka saling menjarah satu sama lain, ini besar, ya, indikatornya, walaupun kita tidak bisa pastikan, tapi indikatornya besar, ya, dan melindungi hadis Nabawi itu lebih layak dibandingkan hal tersebut. Karena itulah para ulama menolak jarah seorang qarin kepada qarinnya yang lain, kecuali kalau memang orang tersebut memiliki sifat-sifat, ya, tiga sifat yang lain yang disebutkan di sini, atau empat sifat yang disebutkan di sini. Terkenal dia, misalnya Imam Ahmad rahimahullah, terkenal beliau rahimahullahu ta'ala, ya, dengan wara' dan seterusnya, maka walaupun Imam Ahmad menjarah qarinnya, maka diterima. Adapun orang yang bukan pakar di bidangnya, ya, bukan pakar di bidangnya, kemudian dia menjarah qarinnya, maka ini besar kemungkinan muncul karena tanafus, karena persaingan yang tidak sehat. Ya, maka ini termasuk bukan tindakan atau bukan sifat yang wara' ketika seorang menjarah kawannya, sama-sama temannya belajar, hanya gara-gara tanafus. Ya, dan ini diketahui dengan apa? Dilihat dari sisi apa? Bahwa sebenarnya dia tidak faham tentang jarh wa ta'dil, tidak faham tentang asbabnya, ya, enam dan seterusnya, kemudian dia berkomentar. Maka ini biasanya dibangun di atas hawa. Taib, syaratu salis, syarat yang ketiga, ayyakuna yaqidun ghaira mughaffal li'alla yaghtarra bidhahiri li'alla yaghtarra bidhahiri halir rawi. Yang ketiga, dia harus orang yang apa ya, yaqidun, orang yang kalau apa, terjaga, bukan terjaga ya, apa sih, selalu, ya tidak gampang tertipu lah, ya, tidak gampang tertipu, bukan orang yang mudah menilai seorang dengan zahir hal. Ya, dia harus yakin. Agar apa? Ghair mughaffal, tidak boleh lalai. Agar li'alla yaghtarra bi zahiri hali rawi, agar dia tidak tertipu dengan zahir keadaan perawi. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, atau di sebagian biografi perawi disebutkan, kalau enggak salah Ibnu Hajar atau Az-Zahabi sebutkan, ya. Ada sebagian alim yang menta'dil seorang perawi, ya, hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara jenggotnya panjang dan putih. Hanya gara-gara apa? Jenggotnya panjang dan putih. Ya. 6. Jelas ya? Demikian pula siapa? Imam 6. Imam Malik ya, kalau enggak salah Imam Malik. 6. Imam Malik rahimahullahu taala atau Imam Syafi'i, masitu la ilaha illallah. 6. Meriwayatkan dari Abdul Karim Ibn Abi Al-Makhariq. Abdul Karim Ibn Abi Al-Makhariq. Di mana semua ulama yang lain mendhaifkannya. Namun dia mengatakan apa? Saya takjub dengan salat lailnya atau yang semacamnya. Ya. 6. Maka ini syarat yang penting, yakni tidak boleh orang, tidak boleh al-mu'addil dan al-jari itu orangnya itu tidak boleh orang yang tidak bisa tegaan gitu ya. Ya, tidak tegaan. Atau tidak boleh juga orangnya itu terlalu berprasangka baik. Karena ya, asalnya prasangka baik itu bagus. Ya. Cuman ini berbicara masalah hadis nabawi. Maka dia harus berhati-hati karena di luar sana memang ada orang-orang yang sengaja ya, menipu, menampilkan apa yang bukan kenyataannya. Sebagaimana disebutkan dari Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala terkenal imam dalam jarh wa ta'dil tentunya. Ya. Beliau kalau sudah ngomong, sudah siqah, sudah dhaif, selesai masalah. Karena itulah ada sebagian du'afa ketika mendengarkan Ibnu Ma'in datang ke sebuah ke kampungnya, ke daerahnya, dan dia seorang rawi yang dhaif, dia kemudian sengaja menghafal baik ya sebagai apa hadis-hadisnya, karena dia tidak bisa hafalkan semuanya. Dia hanya menghafal sebagian. Menghafal baik sebagian. Kemudian ketika dia duduk di depannya Ibnu Ma'in, dia hanya menyampaikan riwayat-riwayatnya yang dia hafal betul. Dia hanya menyampaikan, membacakan apa? Riwayat-riwayat dia yang bagus. Sementara riwayat-riwayat yang dia kacau di situ dia tidak sampaikan. Gunanya apa? Untuk menipu, dalam tanda kutip ya, untuk menipu Ibnu Ma'in. Dikarenakan beliau imam. Beliau apa? Beliau imam. Nah, maka yang seperti ini, seorang harus, yang berbicara dalam jarh wa ta'dil harus yaqidan ghairu mughaffal. Ya, ghairu mughaffal. Jangan mudah tertipu, tidak mudah tertipu dengan tampilan zahir hal perawi, ataukah hanya tertipu mencukupkan dengan sebagian perawi, sebagian hadis perawi. Misalnya dia seorang orang yang berbicara dalam jarh wa ta'dil, kemudian ada seorang perawi, atau dia mendatangi seorang guru. Ya, dan dia tahu, gurunya tahu bahwa ini orang berbicara dalam jarh wa ta'dil. Kemudian dia hanya menyampaikan, dia mau menyampaikan misalnya 500 hadis. Dia baru menyampaikan 100 hadis, kata imam ini, orang ini, cukup. Itu saya anggap sudah bagus untuk yang lain. Ini enggak bisa seperti ini. Ini berarti dia ghafil. Bagaimana bisa dia menghukumi seorang rawi hanya dengan mendengarkan sebagian kecil hadisnya? Kan begitu. Sebagian kecil hadisnya. Ini enggak bisa. Ya, dia tidak layak berbicara dalam masalah al-jarh wa ta'dil. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, ayyakuna arifan bi asbabil jarhi wa ta'dil li'alla yajraha adlan, nam, au li'alla yujarriha adlan au yu'addila man istahaqqal jarh. Nam. Dia harus mengetahui asbabul jarh dan ta'dil. Apa-apa yang menjadi sebab seorang boleh dijarah dan sebab-sebab ta'dil. Agar jangan sampai dia menjarah rawi yang adil, atau sebaliknya menta'dil orang yang layak untuk dijarah. Nah, ini penting yang kita sudah sebutkan tadi. Di antara mereka ada yang sekedar menta'dil hanya dengan sekedar melihat jenggotnya yang panjang dan putih. Di antara mereka ada yang menta'dil karena dia dilihat rajin sholat malam. Ya, rajin sholat malam, kemudian puasa di siang hari. Kemudian dia pun menta'dil hanya gara-gara itu. Ini berarti dia tidak mengetahui apa? Asbabul jarh, asbabul ta'dil. Karena masalah ta'dil riwayat tidak ada hubungannya dengan ibadah seseorang. Tidak ada hubungannya dengan ibadah seseorang dalam masalah ta'dil. biar dia puasa sepanjang tahun, ya siyamud dahar dan sholat malam setiap malam, itu tidak menambah apa-apa pada dobatnya. Adalahnya mungkin, tapi dobat tidak ada pengaruhnya. Sebagaimana sebaliknya, walaupun hafalannya sekuat, ya hafalannya sangat kuat, banyak riwayat yang dia hafalkan, tapi kalau dia seorang yang fasik, maka itu pun tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya, rawi yang bisa diterima hadisnya adalah rawi yang terkumpul padanya adalah dan dobat yang baik. Dobat yang baik. Maka seorang alim harus mengetahui asbabul jarhi wa ta'dil. Jangan sampai dia menjarah seseorang dengan sesuatu yang bukan sebab jarah. Ya, dia menjarah seseorang, ya, menjarah seorang hanya apa dengan beralasan perkara-perkara yang masih apa yang mukhtalafun fihi. Ya, mukhtalafun fihi. 6. Atau dia menjarah sesuatu yang sebenarnya bukan jarah pada asalnya. 6. Maka ini 4 syarat muadil dan al-jarih. Yang pertama, dianya sendiri harus adil. Dianya sendiri harus adil. 6. Kemudian yang kedua, dia punya wara. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara wara ini sudah masuk dalam kandungan adalah, namun ini ditekankan tersendiri karena ini berbicara tentang kehormatan orang. Maka dia wajib mutlak butuh wara. Nah, butuh apa? Butuh wara sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin dari siapa? Dari Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, kutipan dari sebagian al-ilm, ya, bahwa di antara bentuk wara kita bisa lihat dia ketika mengkritik perawi. Sudah disebutkan bahwa kalau pada diri perawi ada beberapa aib, di mana salah satu aib tersebut sudah cukup untuk membuat hadisnya ditinggalkan, maka cukup sebutkan satu aib saja. Kapan dia menyebutkan dua aib, padahal yang dibutuhkan cuma satu aib, maka ini menunjukkan kurangnya wara dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai berkenaan dengan syarat-syarat al-muaddil dan al-jari. Nah, dari sinilah dari pemenuhan terhadap syarat-syarat inilah, ya, lahir 3 jenis, ya, atau secara umum semua ulama yang memenuhi kriteria ini, inilah alim al-jarhi wa ta'dil yang mu'tabar. Ya. Siapa saja dari a'immah al-jarhi wa ta'dil yang berbicara dalam masalah jarh wa ta'dil yang memenuhi 4 kriteria ini, maka merekalah yang jarh dan ta'dilnya mu'tabar. Yang memenuhi 4 kriteria ini, maka merekalah yang jarh dan ta'dilnya mu'tabar. Sementara bagi yang kehilangan syarat-syarat ini, ya, bagi yang kehilangan syarat-syarat ini, satu atau lebih dia kehilangan syarat-syarat ini, maka mereka ini ta'dil dan jarahnya asalnya ghairu mu'tabar. Kita katakan asalnya ghairu mu'tabar. Itu hukum asalnya. 6. Dan dari sini juga terkhusus pada bentuk yang keempat, ya, terkhusus untuk yang ketiga dan keempat, ya. Terkhusus untuk syarat yang ketiga dan keempat, di sini lahir juga ada tabaqat, ya, ataupun 6 tabaqat di kalangan para ulama al-jarhi wa ta'dil. Ada ulama yang mutasahil fil jarah, dan ada ulama yang mutasahil fil ta'dil dan ada ulama yang mutasyaddid fil jarah. Ya, karena kalau ada seorang yang gampang dia mentakdil mudah, bergampangan dia, menunjukkan dia tidak mengetahui asbab al-jarhi wa ta'dil, ataukah mungkin dia ghafil dalam memeriksa status orang tersebut. 6. Demikian pula ada alim yang mutasyaddid dalam menjarah. 6. Maka yang mutasyaddid dalam menjarah ini sama, dia kurang mengetahui ataupun ada yang penetapan dia sebagai asbabul jarah ini menyelisihi kebanyakan ulama. Demikian pula ada ulama yang mutasyaddid dalam mentausik. Susah sekali untuk mentausik. Mutasyaddid dalam mentausik. 6. Sangat susah mentausik orang itu, susah sekali. Sebagaimana ada juga ulama yang mutasyaddid fi al-jarah, mutasyaddid fi at-ta'dil dan ada mutasyaddid fil jarah, ada mutasahil fit ta'dil dan ada mutasahil fil jarah. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini semua dibangun di atas empat persyaratan ini. Taib. Dan saya hati insyaallah ta'ala penjelasan berkenaan dengan masalah apa kita akan tambahkan biiznillah ta'ala berkenaan dengan masalah mutasyaddid dan apa namanya mutasahil dalam jarh wa ta'dil ini. Nah. Baik. Di antara ulama semisal yang dia mutasahil dalam mentadil yang masyhur seperti Ibnu Hibban rahimahullah sebagaimana kaidah beliau yang telah berlalu ya di mana kaidah Ibnu Hibban adalah asal perawi itu adalah apa? Adalah adil sampai yatabayyan jarhuh. Ini menunjukkan kaidah sudah menunjukkan bahwa ta'dil beliau ini mutasahil nampak dari asal kaidah beliau yang beliau terapkan beliau mutasahil Ibnu Hibban rahimahullah demikian pula Al-Ijli rahimahullahu taala ini mutasahil dalam mentadil ya demikian pula ada ulama yang mutasyaddid fil jarh ya yang uniknya Ibnu Hibban rahimahullahu taala selain dia mutasahil fit ta'dil dia mutasyaddid dalam menjarah. Ya, Ibnu Hibban juga termasuk ulama yang mutasyaddid dalam menjarah. Di antara yang mutasyaddid dalam menjarah juga adalah Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullahu taala yang ma'ruf dengannya. Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullahu taala. Kemudian di antara ulama yang mutasyaddid dalam mentausiq dalam menta'dil adalah siapa? Abu Hatim. Abu Hatim rahimahullah termasuk ulama yang susah sekali mentausiq. Ya, susah untuk dia menyematkan pada perawi itu thiqah. Kenapa? Karena dia sangat ketat dalam persyaratannya. Ya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau mutasyaddid dalam mentausiq. Sangat ketat dalam memberikan sifat thiqah pada perawi. Karena itulah para ulama mengatakan, kapan Abu Hatim sudah mengatakan shaduq? Ya, kapan Abu Hatim mengatakan shaduq, maka itu sudah setara dengan thiqah bagi ulama yang lain. Karena dia memang mutasyaddid dalam mentausiq. Maka kalau ada rawi yang sudah Abu Hatim mengatakan siqah, itu sudah dipegang kuat-kuat itu. Kenapa Abu Hatim tidak gampang mengeluarkan lafaz siqah pada seorang perawi? Maka kapan Abu Hatim dan semisal ulama yang susah sekali dalam mentakdil seperti Syu'bah Ibn Hajjaj rahimahullah juga termasuk ulama yang susah untuk mentausik, kapan mereka sudah mentausik, maka yang seperti ini dipegang erat-erat tausiknya. Karena mereka bukan orang sembarangan dalam mentausif. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan syurutul mu'addil dan al-jarih. Selanjutnya, pembahasan, ini salah satu pembahasan penting dalam masalah ini adalah qabulul jarhi wa ta'dili mufassiraini au mubahamain. Pembahasan berkenaan dengan diterimanya yakni pertanyaan kapan diterima gitu ya. Ini pembahasan karena ini sekedar judul ya, maksudnya bukan memberikan kesimpulan diterima gitu. Tapi kapan diterima jarh dan ta'dil ya? Ketika keduanya mufassar atau keduanya mubham. Qabulul jarhi wa ta'dil mufassaraini au mubhamain. Pembahasan mengenai kapan diterimanya jarh dan ta'dil baik ketika keduanya mufassar atau keduanya mubham. Nah, ini istilah atau kalimat yang beliau pakai di sini mubham, ya. Biasa juga masyhur juga dengan istilah mujmal, ya. Nah, jarh dan ta'dil yang mufassar dan serta jarh dan ta'dil yang mujmal atau mubham. Sebelum menyebutkan khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan masalah ini, terlebih dahulu beliau mentahrir masalah, yaitu kapan suatu lafaz jarh wa ta'dil, suatu lafaz jarh wa ta'dil dianggap mufassar atau mubham. Ya, mufassar atau mujmal. Mujmal atau mubham ini istilah ya. Kata beliau rahimahullah, wal muradu bi tafsiril jarhi wa ta'dil bayanu asbabiha wal muradu bi ibhamiha adamu bayanil asbab. Yang dimaksud dengan jarh dan ta'dil yang ditafsir, yang mufassar, adalah ketika disebutkan sebab-sebabnya. Sementara yang dimaksud dengan jarh dan tafsil yang mubham atau yang mujmal adalah adamu bayanil asbab, tidak dijelaskan sebab-sebabnya. Taib. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan perbedaan antara jarh yang mufassar ya dengan jarh yang apa mubham atau mujmal, perbedaannya adalah kalau jarahnya itu syadid, yakni syadidul jarh, jarahnya itu jarah tingkat keras ya, apa levelnya keras, maka ini katanya jarahnya mufassar. Tapi kalau jarahnya itu ringan, maka ini katanya jarah mujmal. Misal kalau dikatakan fulan kadzab, atau dikatakan misalnya fulan halik, fulan halik, atau fulan sakit, fulan sakit, gugur, binasa. Ini kritikan yang keras. Kata sebagian para ulama, ini yang dimaksud dengan jarah mufassar. Sementara kalau cuma dikatakan do'if, atau sayyi'ul hifzi, atau lahu awham, dia punya beberapa kekeliruan, ini kritikan ringan, ini katanya jarah yang mujmal. Nah, ini pendapat sebagian, apa namanya, sebagian, dan ini pendapat yang kurang tepat. Ini pendapat yang kurang tepat. Yang benarnya adalah apa yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa yang dimaksud dengan jarah dan ta'dil yang mufassar adalah ketika disebutkan sebabnya. Sementara yang dimaksud dengan jarah dan ta'dil yang mujmal atau yang mubham adalah yang tidak disebutkan sebabnya. Adapun masalah jarahnya itu parah atau ringan, ya itu tidak berpengaruh. Ya, tidak bisa dikatakan yang parah berarti mufassar, yang ringan berarti mujmal. Enggak. Ya, karena tafsir, ya, mufassar ataupun tidaknya, ataupun mujmalnya, ini ditentukan dengan, apa namanya, tujuan dari jarah tersebut, arahnya kemana. Ya. Kalau kita mau buat kita mau bahas masalah ini, kita katakan bahwa sudah berlalu berulang kali bahwasanya jarah dan ta'dil perawi itu mengarah hanya kepada dua saja secara global. Ketika alim menjarah ataupun menta'dil, maka itu hanya mengarah kepada dua hal. Yang pertama kepada adalah, dan yang kedua kepada dhabt. Itu saja. Kapan kita bisa memastikan bahwa kritikan seorang perawi, ya, kritikan seorang perawi tertuju pada adalah perawi, tertuju pada adalahnya, atau tertuju pada dhabtnya, atau kepada keduanya secara bersamaan, kita bisa pastikan ada kritikan kepadanya mengarah kepada adalahnya, atau mengarah kepada dhabtnya, atau kepada keduanya bersamaan, kita bisa pastikan dan jelas sekali, maka ini namanya mufassar. Ini namanya jarah yang mufassar. Ya. Demikian pula ta'dil, kalau ta'dilnya itu mengarah kepada adalahnya, atau mengarah kepada dhabtnya, atau mengarah kepada keduanya secara bersamaan, maka ini apa? Dikatakan ta'dil yang mufassar. Sebaliknya, kalau jarah yang ditujukan kepada seorang perawi, kita tidak bisa tentukan. Kita tidak bisa tentukan ini mengarah ke adalahnya kah? Atau ke dhabtnya? Kita tidak bisa tentukan ini ke adalahnya atau ke dhabtnya. Maka yang seperti ini jarahnya mujmal. Demikian pula ta'dil. Demikian pula apa? Ta'dil. Kapan ta'dilnya enggak bisa ditentukan? Ini ta'dilnya mengarah kepada adalah ataukah mengarah kepada dhabt? Maka ta'dilnya juga mujmal. Dianggap mujmal. Jelas ya? Ini kesimpulan dalam masalah ini. Cara membedakan al-jarah dan ta'dil yang mujmal dan yang mufassar. Allahu taala alam bisawab. Masalan, ketika ada seorang perawi dikatakan fulan do'if, kita baca dalam biografi para ulama, misal sebagian perawi dikatakan fulan do'if. Taib, apa itu do'if? Apa maknanya do'if? Do'if artinya ini orang bermasalah imma pada adalahnya, wa imma pada dobetnya, wa imma pada dua-duanya. Cuman kita tidak bisa menentukan do'ifnya ini dia dalam masalah apa? Dalam masalah adalahnya kah? Dalam masalah dobetnya kah? Atau pada keduanya? Karena cuma disebutkan dalam biografinya do'if. Maka do'if ini jarah yang mujmal. Dhaif ini apa? Jarh yang mujmal. Kenapa mujmal? Karena tidak bisa kita tentukan kedhaifannya ini berpulang kepada adalahnya atau berpulang kepada dhobatnya. Maka kalimat dhaif ini jarh yang mujmal atau yang mubham. Jelas ya? 6. Demikian pula kalau dikatakan si fulan siqah. Ya, si fulan si siqah. Siqah ini adalah kalimat yang menunjukkan bagus adalahnya dan bagus dhobatnya. Cuma kita tidak bisa menentukan siqah ini dalam hal apa, kembalinya ke mana. Maka kalimat siqah ini adalah ta'dil yang mujmal. Ta'dil yang mujmal. Jelas sampai sini? Atau misalnya dikatakan si fulan ini fulan masalan halik atau sakit. Fulan ini sakit, gugur. Baik, yang gugur apanya? Gugur adalahnya atau gugur dobatnya? Yang gugur ini adalahnya atau dobatnya? Yang jelas pasti gugur salah satunya, imma adalahnya yang rusak atau dobatnya yang rusak. Tapi kita tidak bisa menentukan. Maka jarah seperti sakit ini jarah yang mujmal namanya. Jarah yang mujmal. Jelas sampai sini ya? Ini jarah yang mujmal. Nah, tapi kalau misalnya seorang rawi dijarah dengan kalimat masalan fulan kadzab. Nah, kadzab kan sudah jelas. Kadzab itu berarti pembohong. Nah, kadzib ini adalah kritikan yang tertuju kepada adalah. Tertuju kepada apa? Adalah. Maka kadzab ini adalah jarah mufassar. Kadzab ini adalah jarah mufassar, karena kita bisa mengetahui ini tertuju kepada adalahnya. Beda dengan dhaif. Dhaif memang kita bisa katakan pasti kembali kepada salah satunya. Cuma tidak bisa kita tentukan dhaif adalahnya atau dhobatnya. Kita tidak bisa tentukan. Maka dhaif ini mujmal. Sementara kadzab itu mufassar. Atau misalnya dikatakan si fulan yasriqul hadis. Dia mencuri hadis. Ini jelas tertuju kepada adalah mencuri. Tertuju kepada adalah. Maka yang seperti ini jarah mufassar. Ketika seorang perawi dikatakan terhadapnya fulan sayyul hifzi, jelek hafalannya. Ini kan sudah jelas, ini mengarah kepada dobatnya. Mengarah kepada dobatnya. Maka yang seperti ini apa? Namanya jarah mufassar. Jarah mufassar. Atau misalnya dikatakan fulan lahu apa? Lahu auham, dia punya beberapa kekeliruan. Ini berarti tertuju kepada dobat. Nah, yang seperti ini namanya jarah mufassar. Demikian pula kalau dia ditadil, dikatakan fulan misalnya adlun sabit. Fulan adlun sabit. Maka ini ta'dil mufassar karena disebutkan apa? Sabit. Iya. Adalahnya hafalannya. Atau misalnya dikatakan fulan hafiz. Fulan apa? Hafid. Hafid ini gelar untuk hafalan, mengarah kepada apa? Mengarah kepada dhobatnya yang kuat. Maka ini tafsir atau ini namanya ta'dil yang mufassar. Ta'dil yang mufassar. Jelas ya? Taib. Atau misalnya dikatakan fulan apa? Amirul mu'minin fil hadis. Iya. Atau ruknun min arkanil hifzi. Dia adalah apa? Salah satu tiang dari tiang-tiang hafalan. Ya, ini namanya apa? Mufassar. Ta'dil yang mufassar. Karena disebutkan secara jelas, ini tertuju kepada dhobatnya. Ya, tertuju kepada dhobatnya. Baik, maka ini cara membedakan antara jarah dan ta'dil yang mufassar dengan jarah dan ta'dil yang mujmal atau yang mubham. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalimat matruk, si fulan matruk. Matruk ini mubham, mujmal atau mufassar? Nah, mujmal atau mufassar kalimat matruk. Ya. Kita katakan matruk ini, kita berbicara matruk secara umum ya. Matruk ini dia ditinggalkan. Ya. Ditinggalkan karena apa? Masalahnya. Kalau misalnya kita dapatkan indikator bahwa yang dimaksud dengan matruk di sini adalah karena dia muttaham bil kadzib, ya. Karena dia muttaham bil kadzib, maka berarti ini jarahnya apa? Jarah mufassar. Kalau ada keterangan bahwa matruk di sini karena dia muttaham bil kadzib, maka dia jarah mufassar. Tapi kalau sekedar matruk saja, enggak ada indikator bahwa matruk artinya dia ditinggalkan. Taib. Kalau sekedar ditinggalkan, ini jarah yang mujmal. Kenapa dia ditinggalkan? Adalah nyakah yang rusak atau bobotnya yang rusak, kenapa dia ditinggalkan? Ini mujmal. Tapi kalau matruk dan ada indikator yang menyebutkan bahwa dia ini adalah muttaham bil kadzib, maka berarti apa? Ya, ini jarah mufassar. Jelas ya? Atau misalnya dikatakan tarokahu fulan, atau dikatakan misalnya tarokah hadisahu Ibnu Mahdi. Hadisnya ditinggalkan oleh Ibnu Mahdi, enggak ditulis. Ini jarah. Jarahnya mufassar atau mubham? Kita katakan kalimat semacam ini jarah mubham. Mengapa Ibnu Mahdi tidak menulis hadis-hadisnya? Apa alasannya? Apakah kembali kepada adalah atau kembali kepada dhabat? Enggak bisa ditentukan. Ya, maka kalimat tarakahu fulan ini jarah, tapi jarah yang mujmal atau yang mubham. Jelas ya? Nah. Atau kalau misalnya dikatakan mungkarul hadis. Mungkarul hadis, ini mujmal atau mufassar? Mungkarul hadis. Kalimat mungkarul hadis, sebagian ulama mengatakan mungkarul hadis itu mujmal. Kenapa mujmal? Karena mungkar itu kan seorang perawi yang dhaif menyelisihi. Iya kan? Ada rawi dhaif menyelisihi. Nah, sementara dhaif itu sendiri, itu jarah yang mujmal. Maka mungkarul hadis juga adalah jarah yang mujmal. Karena dia dibangun di atas jarah dhaif. Sebagian berpandangan bahwa mungkarul hadis itu adalah mujmal. Ya, sebagian berpandangan bahwa mungkarul hadis itu mujmal. Kenapa? Karena mungkarul hadis, mungkar maknanya dia perawi dhaif yang yukhalif, yang menyelisihi. Sementara sifat dhaif sendiri, jarah dhaif sendiri adalah mujmal. Maka sesuatu yang dibangun di atas jarah mujmal, maka dia juga jarah mujmal. Ya, maka mungkarul hadis kata sebagian ahli ilm adalah jarah mujmal. Sementara pendapat yang lain mengatakan tidak, mungkarul hadis itu jarah mufassar. Mungkarul hadis itu apa? Jarah mufassar, bukan jarah mujmal. Mengapa? Walaupun kalimat dhaif itu mujmal, tapi ada keterangan selanjutnya. Dia dhaif yukhalif, menyelisihi. Dia memang dhaif, dhaif memang mujmal, tapi kemudian diterangkan setelahnya bahwa dia dhaif yang yukhalif, menyelisihi perawi yang lain, menyelisihi perawi yang siqah. Maka kalimat menyelisihi ini, kalimat menyelisihi ini adalah indikator yang menunjukkan bahwa dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif pada hafalannya, makanya dia menyelisihi. Makanya dia menyelisihi. Seorang tidaklah menyelisihi rawi yang lain kecuali karena hafalannya buruk. Maka yang benarnya dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, bahwa kalimat mungkarul hadis itu adalah jarah mufassar, bukan jarah mujmal. Kalimat mungkarul hadis itu adalah jarah yang mufassar, bukan jarah yang mujmal. Nah, maka perhatikan masalah al-fadh jarh wa ta'dil, apakah dia mujmal atau mufassar, ini bukan masalah yang hayyin, bukan masalah yang ringan, yang mudah. Mungkin kalau kita berbicara mengenai istilah-istilah yang default ataupun istilah-istilah yang mutadawil yang paling banyak digunakan oleh para imam jarh wa ta'dil, mungkin maknanya jelas. Namun yang susah ini terkadang ada beberapa ibarat-ibarat khusus atau ibarat-ibarat yang jarang digunakan oleh ahli ilm yang kemudian maknanya itu tersembunyi. Apakah ini mufassar atau mujmal? Nah, ini dibutuhkan pemahaman lebih dalam berkenaan dengan masalah ini. Jadi khulasah, kesimpulan dalam masalah, bagaimana cara membedakan ini jarah, ya, ini jarah mufassar atau jarah mubham? Kita katakan kalau jarahnya itu jelas secara zahir kita bisa lihat dia mengarah kepada adalah atau mengarah kepada dhabat atau mengarah kepada kedua-duanya, maka ini namanya jarah yang mufassar. Sebaliknya, kalau ada sebuah jarah, ada suatu kalimat jarah yang tertuju pada seorang perawi, cuman kita tidak bisa pastikan apakah dia mengarah kepada jarah atau mengarah kepada ta'dil, ya, apakah jarahnya tidak, kita tidak bisa menetapkan dan memastikan jarahnya ini apakah kembali kepada adalah atau kembali kepada dhabat, maka ini namanya jarah yang mubham atau yang mujmal. Demikian pula sebaliknya, ta'dil, Kalau takdilnya kita bisa pastikan, zahirnya, nampak sekali secara zahir, mengarah kepada adalah, atau mengarah kepada dhabt, atau kepada keduanya secara bersamaan, maka ini namanya takdil yang mufassar. Tapi kalau kalimat tausiknya, atau kalimat takdilnya, ya, tidak jelas, tidak bisa kita arahkan secara tegas dan jelas, menuju kepada adalah, atau menuju kepada dhabt, maka ini namanya takdil yang mubham. Takdil yang mubham. Taib, ini khulasatul qaul dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala, setelah kita fahami, ya, apa perbedaan antara mufassar dan mubham, kata beliau, waqad ikhtalafal ulama'u fi ishtirati tafsiril jarhi wa ta'dili ala khamsati aqwal. Para ulama berbeda pendapat mengenai persyaratan apakah harus ditafsir jarh dan ta'dil kalau mau diterima, ataukah boleh jarh dan ta'dil yang mubham. Apakah dipersyaratkan jarh dan ta'dil kalau mau diterima itu harus mufassar, ataukah cukup jarh dan ta'dil mubham itu sudah cukup untuk diterima. Ala khamsati aqwal, ada lima pendapat di kalangan para ulama. 6. Kita sebutkan dulu secara global, kita bacakan saja dulu. Pendapat yang pertama, madhabul jumhur, yuqbalu ta'dil mubahaman wala yuqbalu al-jarhu illa mufassara. Pendapat jumhur ulama adalah ta'dil yang mubham diterima. Ta'dil yang mubham diterima. Sementara jarh itu enggak diterima kecuali mufassar. Tidak diterima kecuali mufassar. Baik. Ini pendapat yang pertama. Ta'dil diterima walaupun mubham, sementara jarh enggak diterima kecuali mufassar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, kita bacakan saja dulu. Pendapat yang kedua, yuqbalul jarhu mubhaman wala yuqbalut ta'dilu illa mufassara. Pendapat yang kedua ini kebalikan dari yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan jarh diterima walaupun mubham. Jarh diterima walaupun mubham, sementara ta'dil tidak diterima kecuali mufassar. Kecuali mufassar. Baik, pendapat yang ketiga, la yuqbalani illa mufassaraini. La yuqbalani illa mufassaraini. Keduanya, yakni jarh dan ta'dil, tidak diterima kecuali dua-duanya harus mufassar. Jadi jarh hanya diterima kalau mufassar, ta'dil juga hanya diterima kalau mufassar. Al-qawlu rabi yuqbalani mubhamain. Pendapat yang keempat kebalikan dari pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat kebalikan dari pendapat yang ketiga, yakni diterima kedua-duanya dalam walaupun mubham. Jarh diterima walaupun mubham, ta'dil diterima walaupun mubham. Dan pendapat yang terakhir dikatakan di sini oleh penulis, qaulul Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Qabulu ta'dil mubhaman wa tafsilu fi qabulil jarhi. Pendapat yang kelima adalah ta'dil diterima walaupun mubham, sementara jarh kalau mau diterima ada tafsil. Ya. Ta'dil diterima walaupun mubham, sementara jarh ada tafsil dalam dalam penerimaannya. Dia diterima atau tidak. Baik. Sebelumnya di sini menjadikan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebagai pendapat tersendiri, ini wallahu a'lam bissawab, ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat kalau kita menjadikan kaulnya Al-Hafidz Ibnu Hajar berdiri sendiri. Dalam masalah ini. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab, dikarenakan para a'immah, a'immatul jarhi wa ta'dil, ya, a'immatul jarhi wa ta'dil, mereka lah yang munculkan kawaid ini. Merekalah sumber kaidah, maka pada dasarnya mereka, ya, kepada mereka lah dinisbatkan aqwal. Kepada mereka lah dinisbatkan aqwal. Adapun amalan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, semisal dengannya Al-Hafidz Az-Zahabi rahimahullahu taala, ya, mereka berijtihad terhadap kalamnya a'immah. Mereka berijtihad terhadap kalamnya a'immah, bukan mereka memunculkan pendapat tersendiri. Ya, bukan mereka memunculkan pendapat tersendiri, tapi mereka berijtihad dengan kalam a'immah, melihat dari aqwal mereka, kemudian mereka mengambil terkadang jalan tengah atau mentaufik di antara pendapat-pendapat yang ada. Maka kita katakan pendapat yang kelima ini bisa dikatakan sekedar apa namanya merangkum ataupun mengambil mentaufik beberapa pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya. Wallahu taala alim bisawab. Ini min nafsi faqat, dari diri pribadi. 6. Yang jelas ini termasuk pendapat ya, kalau dihitung sebagai pendapat istiqlalan ya, tidak ada masalah juga. Ya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah seorang mujtahid ya dalam masalah ini, maka tentu saja kalam beliau ya, kalam beliau dalam hal ini memiliki kedudukan di kalangan para ulama, terkhusus ulama al-mutakhirin. 6. Wallahu taala alam bisawab. Taib naktai badal qadar wal ilmu indallah. Insyaallah taala pemaparannya besok biidznillah taala. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.